سليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا Amin. Ibu-ibu jamaah muslimah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhai Allah Ta'ala, semuanya diberkati, diberi kesehatan yang sempurna, diberi kebahagiaan, dihilangkan kesedihannya, dilapangkan rezekinya, dan dipenuhi semua hajatnya. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah Ta'ala untuk bertatap muka, untuk sama-sama tafaqquh fiddin di Masjid Al-Falah ini. Tentu kalau bukan karena Allah memudahkan, kita enggak mungkin bisa datang ibu-ibu sekalian di tempat ini. Karena itu, ini adalah suatu pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memudahkan kepada kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna apa fasanuyassiruhu lil yusra fa amma man a'ta barang siapa yang memberi ya memberi apa halo dalam bu memberi apapun fa amma man a'ta berinfak harta وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى membenarkan al-husna surga فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى maka kami memudahkan untuk apa? Untuk masuk surga, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala karena kita semua dimudahkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita kelak juga akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan atau surga baginya, niscaya dia dibuat faqih atau faham terhadap urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, agar pahala kita pagi hari ini berlipat-lipat, mari kita niatkan di samping kita ini tafaqquh fiddin, ya, di samping kita berniat thalabul ilm, kita niatkan juga yang kedua adalah silaturahim. Kita niatkan juga menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan iktikaf. Ini kan 1 jam, 2 jam, ya. Kita niatkan iktikaf. Dan kita niatkan apa? Kita niatkan haji. Ya. Kok haji sih? Iya, haji tak? Ibu-ibu pengen haji bukan? Iya. Kalau enggak pengen enggak usah wis, enggak usah diniatkan ini wis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghadha ilal masjid." Barang siapa berangkat pagi ke masjid. Ini masih pagi atau sudah siang ini? Waktu duha, "Man ghadha ilal masjid," barang siapa berangkat pagi ke masjid, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu," tidak menghendaki kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajarinya. "Kana lahu ka ajril haji taman hajjatuh," maka baginya itu seperti pahala orang haji dengan sempurna hajinya. Insyaallah begitu, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala-pahala tersebut. Amin. Pagi hari ini, ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang wudhu. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang sholat, dan sholat itu tidak akan sah kecuali dengan bersuci, berarti otomatis kita harus belajar bersuci juga. Dan yang namanya bersuci itu meliputi wudhu, meliputi mandi, meliputi tayamum, dan meliputi mengusap dua sepatu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah wudhu. Nanti kita mempelajari wudhu, mempelajari mandi, mempelajari apa yang ketiga? Apa? Tayamum. Yang keempat, mengusap sepatu. Iya. Apa sih wudhu itu, ibu-ibu? Wudhu ini toharo yang wajib, ya, bersuci yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Jadi wudhu ini toharo yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu seperti BAB, ya, BAK, keluar angin, apalagi tidur yang sangat berat, ya, tidur yang sampai dipanggil itu tidak dengar, itu membatalkan wudhu. Sama memakan daging, apa, daging marmut atau kelinci. Halo ibu-ibu, daging apa? Daging apa? Dengar tanjanya daging yang di belakang tadi. Daging cicak. Cicak boleh dimakan enggak? Hah? Haram cicak itu, disuruh bunuh kok. Jadi binatang-binatang yang kita disuruh bunuh atau dilarang bunuh itu enggak boleh dimakan. Ya kecuali kalau panjenengan naudzubillah, ya, kondisi darurat enggak ada makanan kecuali cicak, ya mbuh meneh gitu. Jadi yang terakhir tadi termasuk hadas kecil adalah memakan daging unta. Jadi siapapun yang memakan daging unta maka wudhunya batal. Kalau daging kambing, panjenengan habis sholat maghrib terus makan sate meskipun 20 sunduk, kalau enggak kentut, enggak pipis, enggak BAB, langsung sholat tidak menjadi masalah, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau daging unta meskipun sedikit maka membatalkan wudhu. Walapak lagi nih lo kalau daging unta. Yo bik nih nanti mungkin panjenengan pas umroh pas apa kan tidak ngerti kan. Beli kebuli rupanya daging unta gitu kan, kan banyak begitu ibu-ibu ya. Kalau minum susu unta, kalau minum susunya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah dagingnya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya wudhu itu bersuci yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Apa saja hadas kecil itu? Seperti pipis, seperti buang kotoran, keluar angin, tidur yang berat. Ya, karena kalau tidur yang sekedar seriut gitu itu tidak membatalkan. Ya, tidur yang berat sama memakan daging unta. kalau memegang non mahram. Wong Nabi lo sallallahu alaihi wasallam mau salat itu mencium istrinya kok. Kepala popean, iya kan? Loh, kalau yang dipegang orang lain bukan istrinya, bukan anaknya, boleh enggak ibu-ibu? Boleh ya? Boleh apa enggak? Enggak boleh, ya. Tapi apakah membatalkan wudu? Kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau sengaja sebetulnya berdosa, tapi belum tentu membatalkan, kecuali dengan adanya syahwat kemudian keluar air madzi itu kan keluar ketika ada syahwat kan. Jadi yang keluar dari manusia laki perempuan itu ada air mani ini suci tetapi mewajibkan mandi, ada wadi ya, ada wadi, ada madzi. Madzi ini yang keluar ketika terangsang, ketika ada syahwat, sementara wadi ini yang keluar ketika orang itu kecapean. Mungkin pada wanita itu kayak keputihan seperti itu, ketika capek, ketika apa. Nah untuk madzi sama wadi ini najis, hukumnya sama seperti air liur. Apa? Ibu sehat semua, Ge? Seperti air apa, Bu? Kok air liur sih? Anjing dalam tadi. Air kencing, ya, seperti air kencingnya. Insyaallah ibu-ibu sudah paham dia masalah ini, ya. Iya. Nah, tentang keutamaan berwudu ibu-ibu, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddo." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu. Ya. Fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi berwudu dengan sempurna. Selesai berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu. Saya ulangi lagi doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Titik. Jangan ditambahkan waj'alni min ibadika sholihin, jangan. Karena tambahan waj'alni min ibadika sholihin ini tidak sahih. Nggih, ibu-ibu nggih, tidak sahih. Jadi yang sahih itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatah diri titik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Apa ibu-ibu? 8 pintu surga, dia bebas masuk melalui pintu manapun yang disukainya. Masyaallah. Jadi cuma wudu tok dengan sempurna, habis itu berdoa tadi itu jenengan disuruh Allah silakan itu pilih itu ada 8 pintu surga, sakarepian mau masuk lewat pintu mana? Masya Allah. Ini kan keutamaan yang sangat besar. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, jadi ibu-ibu agar kita semangat berwudu, agar kita semangat menjaga wudu, itu iman seperti ini itu hadirkan terus bahwa kalau kita berwudu mengucapkan doa ini, Allah akan mengatakan silakan pilih 8 pintu surga itu mau masuk lewat pintu manapun, itu kita hadirkan biar kita semangat. Loh, berarti kalau saya haid tak wudu terus enggak apa-apa nggih? Enggak boleh. Maksudnya kalau mau wudu nggih monggo, tapi jangan diyakini dengan berwudu itu maka haidnya menjadi berkurang atau menjadi ringan. Enggak, ya tetap percuma meskipun jenengan mandi besar ya tetap haid gitu kan. Tapi kalau biar tak wudu biar seger enggak menjadi masalah. Jadi hadis ini berlaku bagi orang yang lagi tidak haid. Kemudian ibu-ibu yang diberkati Allah Ta'ala, wudhu ini sangat menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil, okay? Karena kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubat secara tersendiri. Tentang keutamaan wudhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu'." Barang siapa berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya, kharajat khotayahu min jasadih, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Jadi yang namanya kesalahan-kesalahan ini ibu-ibu itu hilang karena wudhu. Okay. Jadi perbanyaklah berwudhu. Cuma wudhu yang baik itu gimana? Wudhu yang sempurna itu gimana? Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian pada hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, ini juga tentang keutamaan wudhu, isbaghul wudhu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu dalam kondisi tidak disukai. Itu maksudnya apa? Maksudnya pas lagi-lagi enaknya tidur kok azan gitu loh. Kan kadang ngantuk atau mungkin pas enak-enak tidur pada waktu malam, kondisi dingin, hujan deras, ya. Sangat dingin tapi kita terus berwudu, itu namanya isbaghul wudhu'i alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun kondisinya kita tidak suka. Wa i'malul aqdami ilal masajid, dan mempergunakan kaki menuju masjid. Jadi semakin jalannya itu jauh ke masjid, semakin besar pahalanya. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya subuh kan kita nunggu qomat, nanti zuhur juga nunggu qomat, asar juga nunggu qomat. Ini semua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaghsilul khotaya ghuslan. Jadi benar-benar mencuci habis kesalahan. Nah, ini tentang keutamaan berwudu. Insyaallah siapapun yang melakukan wudu akan mendapatkan pahala-pahala tersebut selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang menghapuskan amal solehnya. Loh, memang adakah dosa-dosa yang menghapuskan amal soleh? Banyak, nih, banyak ibu-ibu. Dosa syirik, kalau seseorang itu musyrik, masih seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah, puasa terus, sholat terus, ya, sholat malam terus, gak pernah tidur misalnya, puasa terus, gak pernah buka misalnya, tapi musyrik ya percuma, ya. Atau riya. Riya itu kan menghapuskan amal yang diiringinya kan. Orang sholat tapi riya gak diterima. Dosa apa lagi? Dosa berikutnya adalah datang ke dukun. Kan ada hadisnya itu. Datang ke dukun, takok saja itu gak diterima sholatnya 40 hari. Ya. Kemudian dosa ghibah. Dosa ghibah bahaya, makanya panjenengan ibu-ibu itu kan suka ngerumpi gitu, suka ngerasani orang, suka kepo. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang kepo kan, keponya itu dengan perkara yang khusus untuk dirinya sendiri. Kita ngapain sih ngepoin orang, nggak ada urusannya, jangan apa awak-awak dewe gitu kan, ngapain kita urusin gitu, tambah nambah beban pikiran, di samping kita juga pahala kita habis. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha." Ada si fulana, perempuan. Ya. Itu terkenal ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa. Jadi sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekahnya masya Allah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia itu suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia dalam neraka. Hati-hati ibu-ibu. Iman lo. Panjenengan di sini ada yang punya ATM mboten? Coba yang enggak punya ATM angkat tangan. Saya udah akan minta yang enggak punya ATM angkat tangan. Punya semua berarti. Iya. Saya minta ATM-nya boleh enggak? Sak pine ini enggak usah, enggak ono pine percuma ge opo. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kan uang itu kita simpen ya, kita tabung, kita keluarkan, apalagi pas pandemi begini itu jupe sak primit ya, gitu kan. Ini uang yang dunia kita itu gak sembarangan memberikannya kepada orang, ya manda ya, kecuali kalau panjang ditipu, dibujui, dikana KB ya bukono gitu kan. Tapi secara umum kita itu tidak mungkin memberikan ATM uang kita yang kita tabung itu kepada sembarangan orang. Gitu kok yang masalah akhirat, yang amal soleh kita, belum tentu kita itu banyak beramal, dan belum tentu ketika beramal, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ono amal kok cek gampangnya dibagi-bagi kepada banyak orang. Caranya ngerasani riba ngerumpi tadi itu bu, emang apa enggak? Makanya diantara nama hari kiamat itu adalah yaumut taghabun. Yaum apa? Yaumut taghabun, hari rugi-rugian. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan ibu-ibu semua bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ghabun itu rugi. Kenapa? Karena pada hari itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu nanti pingin bantu banyak orang. Pingin melihat anaknya, melihat suaminya, melihat tetangganya, melihat teman-temannya, itu pada butuh amal gitu ya. Tapi dia tuh mau bantu enggak punya gitu loh. Mau bantu enggak punya, atau atau dia anggap amalnya banyak bisa digunakan untuk bantu, tapi rupanya sudah habis. Na'udzubillah. Jadi tadi dosa yang bisa menghapuskan amal soleh apa? Satu syirik. Yang kedua apa? Riya. Yang ketiga apa bu? Dukun. Datang ke dukun, tanya tok itu enggak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang keberikutnya apa? 4 ya? Apa? Ribah. Hati-hati ribah. Kalau ada orang lagi ngerasani orang, enggak usah kumpul-kumpul di situ. Ngriya ya. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangan. Berarti bu, kalau jenengan ingkarul mungkar, melihat orang gosip takuen cepok gitu. Ngriya habis itu. Nek jenengnya diajak nyocok jalan ro saya. Ya. Faman lam yastati fa bilisani, dia enggak bisa napuk dengan lisannya. Hei, gak boleh ngerasani itu. Gak boleh, tapi menisih aja melu-melu. Ya. Nah, kalau dengan lisan gak bisa, maka dengan hati. Dan dengan hati ini, sampai itu pergi yo, gitu loh. Jangan aku mengingkari dengan hati, tapi kuping isek golek-golek gini. Ya. Bahaya. Nah, khusus untuk perempuan, ada dosa lagi ibu-ibu. Ya, ada dosa lagi. Saya kira ibu-ibu sudah tahu paling ya. Jadi misalkan ada masalah antara ibu dengan suaminya gitu kan. Misalnya suaminya kok nikah lagi gitu. Boleh enggak? Halo, enggak boleh nggih? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Apa dalil yang mengharamkan ayo? Nek ada dalilnya jadi kan boleh pulang. Ya, misalkan ada masalah ibu antara panjenengan dengan suami ya. Jenengan muangkel, juengkel gitu. Tapi ini tetap suami jenengan. Jenengan tetap istrinya. Kalau kemudian jenengan diajak ke tempat tidur oleh suami dan tidak mau, itu dilaknat malaikat selamanya. sampai suami ridho kepada pian. Nah itu, ini saya ngomong gini benar apa salah sih? Benar apa salah? Yang bilang salah angkat tangan. Oke, saya sudah menyampaikan loh ya. Konek jenengnya begitu, anak masalah ambil suaminya begitu, ah itu nanti dilaknat malah ikat amalnya enggak diterima sampai suami ridho. Sebetulnya masuk surganya wanita itu mudah bu. Suami jenengan ridho kepada pian gitu, masya Allah langsung surga. Ya, sekarang tata cara berwudu. Jadi intinya jangan sampai ketika kita sudah susah payah melakukan amal soleh, amal soleh ini kita hapus pahalanya begitu saja. Iman ya. Wong kita beramal soleh belum tentu tiap hari, dan ketika kita beramal soleh belum tentu diterima Allah Ta'ala. Barang beramal soleh sudah diterima kok malah kita hapus. Na'udzubillah. Sekarang tata cara berwudu. Pertama, hendaknya berniat di dalam hati. Loh, tidak pakai dilafatkan tak Pak Ustaz? Memang ada pendapat yang mengatakan dilafatkan. Tapi yang patut kita tiru, yang kita jadikan suri tauladan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sementara beliau ketika mengajarkan wudu tidak pernah beliau melafalkan niat. Nah, jadi kalau ada orang melafalkan niat dengan alasan apa ya monggo, tapi kalau kita melihat yang benar ya apa, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melafalkan niat. Para sahabat juga seperti itu. Tidak ada mereka mau berwudu melafalkan niat nawaitu atau apa begitu. Nah, jadi kita berniat di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Bacanya di luar kamar mandi. Di keran kan kalau kita berwudu. Kalau di dalam kamar mandi, bismillahnya di dalam hati. Ini lisan enggak boleh bergerak. Lisan enggak boleh bergerak. Baru kemudian yang ketiga, kita mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Dimasukkan ke bejana enggak boleh. Jadi kita harus ambil gayung. Ya, gayung ini kita pegang dengan tangan kiri, kita tuang, baru kita cuci, baru setelah itu boleh dimasukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ibu-ibu? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi," jika seseorang dari kalian bangun tidur, "fala yaghmisanna yadahu fil ina'i," maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana, "hatta yaghsilaha 3 marrat," sampai dia itu mencucinya 3 kali. Jadi jenengan bangun tidur salat malam, gonok ciduke langsung dikerbek, no, ndak boleh. Lo memang nanti bikin najis ta? Ya ndak begitu. Kalau najis kan jelas. Maksudnya air itu menjadi najis kalau berubah warna, rasa dan bau dengan barang najis. Nah, itu kan tangan kita kan ndak belum tentu najis. Cuma ya air itu akhirnya jijik gilani gitu lo. Ya ngapunten, kadang orang tidur itu kan ya garuk sana, garuk sini kan enggak ada sadar nggih Ibu nggih. Nah, itu loh yang kemudian kok langsung dikerbek, nah itu yang enggak boleh dalam Islam itu. Ambillah gayung lah atau minta kepada Pak E, Pak, iku lho enggak boleh tiba-tiba ngerebekno. Jadi gawekno keran, berarti diputer gitu kan. Jadi kita cuci tangan dengan keran itu. Kalau enggak ada keran maka dengan gayung tadi. Jadi kita niat dalam hati, kita baca bismillah, kemudian kita mencuci kedua tangan ini 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air juga 3 kali. Gimana caranya ibu-ibu? Ini ya, ini atas gini wes, segini nanti kedikitan malah nggak masuk nanti. gini, kita ambil segini ini, nanti separuh buat kumur-kumur, separuh buat istinsyak. Bukan kumur-kumur sendiri, terus istinsyak sendiri, tidak seperti itu. Hadis yang sahih itu kita ambil separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Oke? Ya, jadi gini, ini kan keran, dan kerannya ini jangan cross gitu. Enggak boleh, kita diperintahkan menghemat air. Ya, gini. Jadi bareng kita kumur-kumur sama ya istinsyak. Ada istinsyak, ada yang namanya satunya lagi apa? Lupa saya. Istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinsar itu mengeluarkan. Jadi sama. Ya, jadi istinsyak atau istinsar itu sama. Untuk istinsyaknya itu memasukkan air ke dalam hidung, untuk istinsar mengeluarkan. Nah, ini kita diperintahkan melakukan dengan sangat keras. Jadi nyedotnya tuh sampai ke sini. Kecuali kita dalam kondisi puasa. Kalau puasa kan keras-keras nanti masuk ketelan. Loh, tapi sudah kadung ketelan, enggak sengaja enggak apa-apa. Ini jenengan sengaja, pada-pada sengaja mending minum, Pak. Iya kan? Pada-pada batali. Iya. Kenapa ibu-ibu? Karena setan itu ada di pangkal hidung. Ya, ada di pangkal hidung. Nah, orang kalau ada penyakit di sini, berarti ada setan nang kene. Iya, enggak percaya, ya wis. Kalau enggak percaya. Kan disebutkan dalam hadis itu, setiap kita tidur kan diikat oleh setan dengan 3 ikatan kan? Ketika kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillah alladzi adzaba 'anil adza wa 'afani, bilang 1 ikatan. Ibu-ibu sehat semua nggih? Gimana udah habis tidur? Gimana? Allahumma barik lana. Jenengan ini wes suaranya ndak keras, maskeran bisa tambah enggak keringi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan hilang. Terus kita berwudu, 1 ikatan hilang. Terus kita sholat, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam itu sholat 2 rakaat ringan itu agar ikatan ini segera hilang. Di antara ikatan itu ada dalam ini di pangkal hidung. Makanya ketika berwudu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'ima. Dan keraslah ketika istinsyak menghirup air ini, gitu, kecuali engkau dalam kondisi puasa. Jadi di sini Bu, ya, dan ajarkan ngapunten kepada anak-anak panjenengan, nggih. Jadi ketika bersih-bersih hidung, bersih-bersih telinga itu pas wudhu ini momennya. Karena kalau enggak bersih, ngapunten kan kadang ada orang habis berwudhu, upile ketok nang kene. Ada enggak? Berarti enggak benar itu. Ya. Dan kadang-kadang ngapunten ya, Pak, ada sebagian teman-teman kita itu suka ngupil gitu loh dan enggak terasa. Ya. Makanya biar kebiasaan enggak baik ini jenengan berbicara terus orangnya yang jenengan aja bicara ngupil gitu, gimana perasaannya? Enggak sopan gitu. Masuk neraka enggak kira-kira? Enggak ya. Tapi gilani gitu loh. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita untuk membersihkan hidung, membersihkan telinga itu pas wudhu ini momennya gitu. Jangan momen yang lain. Saya pernah itu dalam pengajian jejer orang pas saya kecil saya anak. Ya, pas pengajian mau iftar ya pas Ramadan itu orang itu enggak penting nih, kita lanjutkan. Jadi yang keempat adalah berkumur-kumur sama istinsyak ini bareng. Caranya ambil ini separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Berapa kali? 3 kali. Terus bagaimana cara yang berkumur-kumur sendiri 3 kali, kemudian istinsyak sendiri 3 kali, itu hadisnya tidak sahih. yang sahih itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Malah cuma segini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Tiga kali. Kemudian yang kelima itu membasuh wajah 3 kali. Dan yang namanya wajah, ibu-ibu mulai telinga sampai telinga. Nggih. Jadi ini wajah mulai sini sampai sini ini harus kena air. Kalau misalkan ini tidak kena air sininya, berarti wudhu tidak sah. Jadi mulai telinga sampai telinga, mulai tumbuhnya rambut di sini sampai tumbuhnya jenggot. Ibu punya jenggot enggak? Iya. Maksudnya, jadi ini harus kena air mulai sini sampai sini. Kalau tidak terkena air, misalnya sini tidak kena air, berarti wudhunya sah apa enggak? Enggak. Jadi mulai telinga sampai telinga, mulai tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya jenggot. Itu batasan wajah. Ini dibasuh 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Ya, mulai ujung jari jemari sampai apa ini? Siku, ya, sampai sini. Jadi kalau sini ini tidak kena air, wudunya tidak sah. Jadi ini harus terkena air. Berapa kali? 10 kali. 3 kali dibasuh nggih, 3 kali. Jadi semuanya mulai sini sampai sini. Kiri kanan. Jadi ini 3 kali yang kanan, baru kemudian yang kiri 3 kali. Mulai apa tadi? Ujung jari sampai siku. Ya, sampai siku itu maksudnya siku harus ikut terbasuh. Yang ketujuh, kemudian mengusap rambut 1 kali. Bagaimana cara mengusapnya? Nah, ini kan hadisnya dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih. Memang nanti itu ada yang kata sebagian dul gitu, ya enggak apa-apa pendapat dia. Tapi yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau langsung begini. Tangannya basah nggih. Seret gini langsung dikembalikan 1 kali. Nggih, 1 kali. Kalau 3 kali boleh enggak? Ya sampean keramas pisan nah enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berapa kali? 1 kali. 1 kali ini hitungannya dari depan ke belakang langsung dikembalikan. Kalau perempuan, kalau rambutnya panjang, gimana caranya? Gini, seret, ya. Ini dimasukkan ke bawah. Ini rambutnya di sini ya. Gitu. Nggih. Itu 1 kali. Nah, langsung setelah itu kita mengusap kedua telinga. Dan mengusap kedua telinga ini kita tidak perlu mengambil air baru. Cukup air bekas mengusap rambut langsung. Caranya bagaimana? Gini. Udah. Jadi ini ya, dua jari ini untuk membersihkan bagian dalam, sementara ibu jari membersihkan bagian luar. Dimasukkan begini, Bu. Nah, gini nggih. Nah, berapa kali? 1 kali. Satu kali. Jadi dua jari ini, kalau tidak punya jari ya jari tengah tidak apa-apa. Ini kebesaran ya. Jadi ini jari telunjuk ini ibu-ibu dimasukkan ya. Ini itu membersihkan bagian dalam, sementara yang ibu jari membersihkan bagian luar. Gini. Nah. Jelas nggih? Selama ini apa sudah seperti itu wudunya ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki 3 kali. Ya, mulai ujung jari sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Jadi yang kanan dulu 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Habis itu selesai kita mengucapkan, kalau wudunya bukan di kamar mandi, kita mengucapkan doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin, gitu ya. Enggak usah ya. Itu tambahan yang tidak sahih. Nah, itu kalau kita di luar kamar mandi. Tapi kalau di kamar mandi, ya jenengan keluar dulu. Keluar dengan kaki kanan, mengucapkan hufronaka, baru asyhadu alla ilaha illallah. Kalau misalkan nanti sambil bercermin, bersisir misalnya, ada doa bercermin. Tapi jenengan enggak punya cermin kan, enggak usah berdoa kalau gitu. Iya, jadi doanya itu Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau itu memperindah fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Seperti itu. Nah, ini tentang wudu ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang wudu. Sebelum kita beralih ke mandi, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Tolong diulang, Bu. Yang pertama, kapankah batas waktu makan sahur? Yang kedua, bagaimana hukumnya menabung atau menyimpan uang? Di bank, ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, kapankah batasan makan sahur? Jadi, sahur itu boleh makan terus sampai jenengan mendengar azan. Ya. Jadi ketika ada assalatu wassalamu alaihi yang katanya imsak, itu masih boleh makan sebetulnya, gitu. Masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Nah, ketika azan itu terdengar, baru panjenengan menghentikan makan. Ya, jadi yang sudah ada ini itu jangan dilanjutkan, yang sudah di tangan masukkan, yang sudah di sini masukkan, ya. Terus minum, selesai sudah. Insya Allah begitu. Ya. Jadi kalau selama ini orang itu sahurnya itu jam 12, jam 1 itu malah menyalahi sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati bi khair." Umatku itu senantiasa dalam kebaikan, "Ma ajjalul iftar wa akhkharus sahur." Selama mereka mendahulukan atau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau misalkan pas assalatu wassalamu alaihi dimulai, kita makan 7 kurma loh masih cukup. Ya, kita makan 7 kurma sambil minum masih cukup. Apalagi kalau masih sebelum itu gitu. Setengah jam sebelum subuh itu sudah sangat cukup insya Allah. Jadi habis sholat malam gitu kan. Habis sholat malam istighfar. Setengah jam sebelum subuh baru kita makan. Tapi kalau setengah jam sebelum subuh baru menenak nasi. Yo, kerinan. Okay. Ya nasi maksudnya sudah dimasak tadi malam. Tinggal makannya gitu. Kalau setengah jam baru mulai masak. Jenengan kerinan ya jok nyalano sing. Anu gitu ya, insya Allah begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bolehkah menyimpan uang di bank? Boleh, insya Allah selama banknya bank syariah. Oke, kalau panjenengan punya uang di bank konvensional, dipindahkan saja ke bank syariah. Loh, ada yang bilang katanya bank syariah sama bank konvensional sama saja. Insya Allah enggak lah. Insya Allah bank syariah itu lebih selamat sedikit. Nah. Ya paling enggak kan 70% 60%. Nggih. Ya, 70% 60% lebih selamat. Nah, itu di beberapa bank syariah itu ada yang tabungannya itu wadiah. Wadiah itu titip, bukan mudharabah. Jadi wadiah ini jenengan naruh tok, enggak dapat bagi hasil, enggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu insyaallah enggak menjadi masalah. Nah, kalau uangnya banyak ya diserupakan emas saja. Emas mini atau emas gram-graman itu batangan atau dinar gitu nggih. Insyaallah itu lebih bagus. Karena kalau emas ini kan harganya kan enggak mungkin, nilainya kan enggak mungkin turun. Tapi kalau uang 10 juta, 20 juta jenengan taruh di bank, nanti 5 tahun lagi sudah enggak ada harganya. Tapi kalau diserupakan dalam bentuk emas, ya insyaallah itu lebih kuat. Jadi 20 tahun ke depan itu pasti naik. Beda dengan rupiah, rupiah pasti anjlok gitu loh. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Iya, jadi dulu sudah pernah kita bahas di ruang Darussalam sana itu bahwa ketika sujud itu kaki ini rapat begini dan jari jemari semuanya menghadap ke arah kiblat, rapat bu, gini. Apalagi perempuan kan, jadi harus dirapatkan begini biar tidak kelihatan auratnya, begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Monggo. Kalau misalnya kita sedang berada di luar rumah. Apa? Di luar? Di luar rumah. Maksudnya. Di luar rumah. Ya, kita di pusat perbelanjaan ataupun di kafe atau apa sedang bekerja seperti itu, nah itu kita diajarkan dengan tempat wudhu yang sedikit terbuka gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di luar rumah ya, di luar rumah apakah sedang bekerja, apakah sedang safar, tapi ke tempat wudhunya terbuka. Bolehkah kita wudhu di sana? Ya jangan. Jenengan wudhu di kamar mandi saja. Nggih, wudhu di kamar mandi saja. Kalau memang terbuka, kelihatan orang, nanti kelihatan rambutnya, kelihatan tangannya, kelihatan betisnya, kan aurat, Bu. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya panjenengan wudhu di kamar mandi. Lo enggak ada kamar mandinya, ayo enggak jadi sholat, pindah masjid saja gitu loh. Cari tempat yang ada tempat wudhunya. Insyaallah kalau toilet kan di mana-mana ada ya. Jadi boleh jenengan berwudhu di dalam kamar mandi. Cuma caranya ya tadi itu, baca bismillahnya dalam hati, kemudian doanya itu setelah keluar dari kamar mandi, dari WC atau toilet tadi itu. Jadi keluar dengan tangan kaki kanan, ghufronak, baru itu asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Nggih. Ada lagi ibu-ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanannya dari mana ke mana? Dari Surabaya ke NTT. Oh iya. Terus yang kedua, ketika naik kapal dalam perjalanan Surabaya ke NTT, naik kapal kurangnya bisa sampai ke hari. Gimana? Naik kapal? Naik kapal selama 3 sampai ke hari. Iya. Banyak apa? Banyak lalat-lalat, tidak tempatnya kotor. Iya. Jadi itu tempat wudhunya apa tempat kamar mandinya? Iya. Najis. Nah, bagaimana pas masuk waktu sholat, apakah boleh saya menjadi dalam kamar penumpang? Tapi yang ketiga, ketika kamar safar jauh dari sholat dan tidak tahu apa bagaimana? Tidak tahu apa? Tidak tahu apa penumpangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, ibu-ibu, dalam perjalanan naik pesawat dua kali transit, ya, untuk transit yang kedua waktu asar habis sebelum sampai misalkan begitu. Nah, boleh tidak digabung sholatnya? Ya, sangat boleh sekali. Jadi itu namanya nanti jamak takdim, ya, jamak takdim. Panjenengan mengerjakan sholat zuhur dulu, kemudian asar pada waktu zuhur. Karena memang sudah jelas nanti kesulitan, tidak mungkin bisa kita itu anu gitu. Maka kita melakukan jamak takdim, ya. Karena ini jelas jarak safar Surabaya NTT kan jauh, ya. Jelas itu jarak safar, ya. Nah, karena kalau kita sudah jelas. Jadi begini, ketika kita jelas musafir, kita mengambil rukhsah qasar kan boleh. Tetapi mengambil rukhsah qasar ini kalau kita sudah sampai di terminal, sudah sampai di Juanda, di pelabuhan. Kalau misalkan kita tinggal di Surabaya sekarang, ya. Nah, kita di Al-Falah misalnya tinggalnya. Nah, ini berarti kita mau ngambil rukhsah ini, sholat di Al-Falah enggak boleh. Baru ketika sampai terminal atau pelabuhan atau bandara kita baru boleh mulai mengqasar sholat gitu. Nah, berarti nanti ketika di bandara kan pasti ada tempat sholat itu. Sholat aja jamak qasar, jamak takdim, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat, sholat asar 2 rakaat. Andaikan enggak memungkinkan maka sholat di atas pesawat enggak menjadi masalah. Lo enggak ada tempatnya, ya wis kalau enggak ada tempatnya maka sholat di atas kursi. Kalau misalkan ada tempat, biasanya di kabin itu antara toilet dengan kursi kalau pesawatnya besar. Saya enggak tahu sih pesawat yang saya tahunya itu Saudi Airlines sama Air Asia. Kalau Air Asia itu ngerasa ada tempat untuk begitu ge sembujungai angel. Ya. Kalau Saudi Airlines itu lapang. Jadi kalau panjenengan mau sholat di situ bisa, cuma kadang-kadang tidak boleh pramugarinya, tergantung pramugarinya. Kalau kita sedikit ngotot, insya Allah tidak menjadi masalah. Memang untuk sholat wajib itu yang afdhal itu kita turun, ya. Jadi jangan di atas kursi kalau bisa. Kalau tidak bisa, bisanya hanya di atas kursi kayak pas di Air Asia, gimana lagi, gitu. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika naik kapal Surabaya NTT 3-4 hari toiletnya kotor. Nah, gimana pas waktu sholat? Boleh enggak tayamum? Enggak boleh. Tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika enggak ada air. Ketika enggak ada air kita pun diperintahkan cari dulu. Mungkin di masjid ini enggak ada air tapi di sebelah sana ada air. Nah, kalau di masjid ini enggak ada air, di sana ada, kita enggak boleh tayamum. Cari dulu. Kalau ketika dicari tidak ada memang baru boleh bertayamum. Atau yang kedua, ada air tapi kita berhalangan. Berhalangan bagaimana? Kita punya luka, ya. Kita punya luka kalau dipaksa terkena air pasti tambah parah. Ima tambah parah, ima sembuhnya itu lama tambahan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita boleh bertayamum. Atau yang ketiga, ada air tapi kita gak mungkin menggunakannya. Ini rumah kita, sumur di luar. Nah, rupanya antara pintu rumah dengan sumur itu ada buaya misalnya atau ada harimau. Waduh, gitu. Wis tayamum aja gak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau panjenengan mau gelut mbek harimau ya gak apa-apa gitu. Ya, ini contoh kondisi-kondisi yang kita boleh bertayamum. Berarti meskipun toiletnya kotor, meskipun seperti itu kondisinya, ya, kan banyak orang lalu-lalang. Insya Allah, meskipun orang lalu-lalang kan tetap toilet ada pintunya kan. Masa nggak ada pintunya toilet itu? Ya, ya tetap kita berwudu dan sholat sesuai dengan kondisi kita. Ya memang kita musafir, memang seperti itu kondisinya. Gitu. Ya lain kali kalau mau safar ya pakai kapal yang agak mahal dikit lah, gitu loh. Ya karena ya pengalaman saya dulu itu pas tahun 97 ya, itu ke Jakarta naik GBM sama teman-teman, ya Allah. Toiletnya itu loh penuh dengan apa? Dengan kandang burung, jadi burung dalam toilet. Ya Allah. Tapi sekarang sudah enak keretanya, alhamdulillah. Ya. Jadi tetap saja sholat dan tidak boleh tayamum kecuali memang enggak ada air. Yang ketiga, ketika safar jauh dari musola, tidak tahu arah kiblat. Ketika masuk waktu sholat, gimana caranya sementara tidak ada sinyal? Gimana ini kok enggak ada sinyal? Iya, ya memang kalau enggak ada sinyal tanya orang daerah situ yang tahu. Kalau enggak ada yang tahu kiblat, misalnya kok kafir semua misalnya ya, misalnya non muslim semua enggak ngerti kiblat dan enggak ada matahari juga, maksudnya mendung gitu gelap misalkan, ya wis kita beristihad. Beristihad kemana tempat yang kita anggap itu sebagai kiblat, kita sholat ke sana ya. Insya Allah sudah sah. Kalau misalkan kemudian terbukti setelah itu kok kiblatnya salah, insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tapi kalau misalnya di tengah sholat kita salah ya, kita anggapannya timur itu kiblat, terus ada orang bilang, hei kebalik sampean itu madhep rono loh, gitu misalkan. Nah jenengan yang madhep, tapi nggak usah sintopen, nggak usah begitu. Ya, berarti batal sholatnya. Jadi ketika ada yang menunjukkan seperti itu langsung putar haluan. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu? Nyun sewu mikrofonnya. Oh sudah, monggo Bu silakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang waktunya mepet, ya, kalau memang waktunya mepet, maka dahulukan witirnya satu rakaat salam. Ya, kalau masih ada waktu tambah dua rakaat. Lalu tiba masih ada waktu tambah dua rakaat salam. Daripada dua rakaat kewas adzan belum sempat witir. Karena sholat witir itu sholat malam itu ganjil, tidak ada sholat malam genap itu tidak ada. Makanya untuk witir ini kalau memang panjenengan pas kecapean khawatir nanti tidak bisa bangun tepat waktu sebelum subuh, jenengan sholat habis isya atau sebelum tidur boleh ya, sholat witir satu rakaat atau witir tiga rakaat. Tiga rakaat ini bisa dengan satu salam, bisa dengan dua salam. Dua rakaat salam, satu rakaat salam, atau langsung tiga rakaat salam bisa ya, atau satu rakaat aja enggak apa-apa. Karena cuapek daripada nanti enggak sempat witir, satu rakaat itu kalau kontinu baguslah. Tapi lain kali nambah tiga rakaat lah, maksud satu rakaat terus gitu kan. Tapi satu rakaat boleh. Andaikan nanti bangun sebelum subuh masih ada waktu, ya sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua salam tidak perlu witir lagi. Nggih. Dalam satu malam itu tidak boleh ada dua witir. Witir tambah witir kan jadi genap akhirnya. Nggih. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Monggo. Gimana, tolong diulang, Mbak Lia? Ketika orang berlahir, awal akhir ya, iya. Ada yang tangannya juga gerakan, ada yang muka, ada yang atas, itu semuanya itu yang tidak bagaimana saja. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana dulunya meminjam uang dari bank konvensional yang program industri pangan, misalnya UMKM. Iya. UMKM. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika tahiyat awal atau akhir ada yang tangannya digerak-gerakkan, ada yang tidak. Yang benar itu bagaimana? Yang sunnah itu seperti apa? Jadi untuk yang namanya jari-jemari ibu-ibu, dengan ketika kita itu tahiyat awal atau tahiyat akhir itu langsung ini begini. Ya, langsung begini. Ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pokoknya jari ini langsung ini digenggam semua kecuali jari telunjuk. Jadi ketika kita tahiyat awal itu langsung begini. Ya. Nah, adapun untuk menggerakkan jari, ada yang dari awal sampai akhir seperti ini. Ya, begini terus, tidak gerak sama sekali. Ada yang baru dia itu digerakkan saat baca asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang mulai awal sampai akhir digerak-gerakkan terus. Ya, nah, ini yang benar yang mana? Itu tadi pendapat ya, pendapat. Ya insya Allah, ya. Ya, enggak dikatakan salah sih. Enggak dikatakan salah karena memang masing-masing punya dalil sendiri. Tetapi yang dhaif itu ketika kita baru menggerakkan saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah atau selama tahiyat kita begini, baru pas asyhadu alla baru segini gitu. Nah, ada beberapa orang ibu-ibu itu ini lutut ya, itu begini. Jadi enggak digenggamnya begini. Nah, ini salah. Ya, karena yang benar itu harus ditutup semua kecuali jari telunjuk. Nah, yang saya tahu, wallahu a'lam, yang saya tahu, ini digerakkan ini kapan? Digerakkan ini ketika ada kalimat tauhid, ketika ada doa. Dan ketika sholat itu yang namanya mata ini melihat ke jari telunjuk, gitu. Jadi, nah ini berarti kan kita harus tahu maknanya kan. Setiap ada kalimat tauhid kayak asyhadu alla ilaha illallah berarti diangkat. Ketika ada doa seperti attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat kan doa habis ini. Assalamu alayka. Nah, diangkat. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa lagi assalamu alayna. Gitu kan? Wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah kalimat tauhid wa ashadu anna muhammadar rasulullah kan abduhu wa rasuluh doa lagi Allahumma salli ala muhammad. Jadi gerak ini wallahu alam yang saya tahu digerakkan ketika ada kalimat tauhid sama ketika ada doa. Nah, adapun yang lainnya ini saya kira lebih sulit. Kenapa? Karena mata memandang ke sini dan sambung ke hati, gitu kan? Jadi kita sambil meresapi maknanya, bukan begini-begini dari awal. Meskipun ada pendapat yang mengatakan demikian, gitu loh. Nah, menurut saya, wallahu a'lam, bisa benar bisa salah. Jadi yang sunnah itu ya tadi itu digerakkan, tetapi setiap ada kalimat tauhid, setiap ada doa. Yang kedua, bagaimana hukumnya meminjam uang dari bank konvensional? Ini kita hukum meminjamnya nggih, untuk apapun itu banyak kepentingan lah. Nah, pokoknya kalau pinjam yang itu pinjamannya dalam bentuk riba maka enggak boleh. baik itu di bank, baik itu di koperasi, baik itu di perorangan, selama kita pinjam yaitu ada kembalinya. Kita pinjam 2 juta, baliknya 2 juta 300. Ya. Kita pinjam 5 juta, baliknya 5 juta 500. Kita pinjam 1 juta, baliknya 1 juta 100, 1 juta 200. Nah, ini dimanapun bentuknya, dimanapun pinjamnya, baik pinjam ke bank, baik pinjam ke perorangan, baik pinjam ke arisan, ke PKK, atau pinjam kemana? Ke koperasi misalnya. Kalau seperti ini modelnya ya haram, itu riba, tidak boleh. Gitu. Itu riba tidak boleh. Loh, terus gimana solusinya? Sampai kan utangnya juga tidak punya duit, uno. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi begini ibu-ibu, kalau memang kondisinya darurat, ya darurat itu kan membolehkan yang haram, ya. Kalau memang tidak ada yang bisa dipinjami kecuali bank, kecuali ini dengan cara riba dan kita sangat butuh, ya. Jadi darurat itu harus kita maknai sebagaimana arti aslinya. Jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Nah, banyak orang itu yang enggak ngerti makna darurat, sehingga dikit-dikit darurat. Padahal kondisi darurat itu adalah kalau kita enggak ngambil, kita mati gitu loh. Orang, daging babi kan haram, ya. Daging babi itu haram. Tapi kalau misalnya dalam satu kondisi yang kita itu andekan tidak makan pasti mati dan adanya cuma daging babi, maka di sini daging babi boleh dimakan. Cuma makannya seperlunya waktu itu. Kalau butuh makannya cuma 1 gram atau 2 gram daging, maka yang boleh cuma 2 gram. Jangan kemudian didendeng, kemudian digulai, tak simpen di tahun depan, tidak boleh. Ya. Jadi sesuai dengan proporsinya gitu. Nah, nanti untuk pinjam uang di bank juga seperti itu. Kita pinjam kemana-mana kok adanya cuma yang riba. Cari yang enggak riba enggak ada. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pasti ada jalan. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti diberi Allah jalan keluar. Selama kita berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Nah, tetapi ya saya katakan, kalau memang tidak ada, adanya cuma yang sistem riba, ya bagaimana lagi? Kalau memang panjenengan kondisinya darurat, misalkan untuk biaya operasi atau bayar rumah sakit, kalau tidak gitu nanti pasti, misalkan nggak segera terobati misalnya. Ada yang cuma itu, ya bagaimana lagi? Kalau memang betul-betul darurat, maka itu adalah kondisi yang ada rukhsah di sana. Tapi tetap hati-hati bahwa darurat ini tetap darurat. Jangan kemudian dikit-dikit darurat. Pengen tuku taperwar ngonai utang nang bank misalnya, itu enggak darurat blas gitu loh. Ya, enggak punya taperwar enggak patean kan? Itu salah satu contoh saja. Misalnya demikian, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa Bu, tolong diulang? Berapa batas waktu yang bisa diberikan dalam pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah? Karena sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah. Iya. Karena kita sholat sunnah itu ada tahun yang kira-kira berapa lama yang kita kerjakan? Iya. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama batasan waktu dalam pelaksanaan sholat ba'diyah? Misalkan habis sholat zuhur, sebelum zuhur itu kan disunahkan 4 rakaat, 2 kali salam. Setelah zuhur juga 4 rakaat, 2 kali salam. Cuma yang masuk dalam 12 rakaat yang setelah zuhur itu 2 rakaatnya saja. Yeah. Tapi kalau panjenengan melakukan 4 sebelum, 4 sesudah, maka jauh lebih baik begitu. Nah, ini belum sempat ba'diyah, ada tamu. Ada tamu. Kalau tamunya enggak sampai asar, ya kalau tamunya enggak sampai asar, itu panjenengan langsung sholat ba'diyah, insya Allah enggak menjadi masalah. Dan andaikan itu sampai asar, sampai maghrib, jangan lupa ingatnya ba'da isya. Loh, aku lah belum ba'diyah mau gitu kan. Kalau memang kebiasaan panjenengan itu sholatnya setiap hari yang rawatib 12 rakaat, diqadha aja enggak apa-apa. Ya diqadha saja tidak masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur, ya. Jadi sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah asar. Setelah asar itu kan kita enggak boleh sholat nih. Setelah asar itu kita enggak boleh sholat. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gitu loh. Ketika ditanya, "Lho jenengan kok jenengan kan melarang Nabi untuk sholat setelah asar, tapi kan jenengan sholat?" Tanya istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu sedang mendamaikan dua kabilah yang lagi bertikai di daerah Quba, sehingga beliau tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Nah, ketika ini setelah asar, maka beliau melakukan itu. Nah, jadi melakukan ba'diyah asar setelah zuhur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah terlanjur melakukan suatu ibadah, itu beliau melakukannya terus. Makanya para ulama mengatakan untuk sholat setelah asar yang mengqadha tadi ini, ada yang mengatakan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kondisinya memang kita tadi lupa enggak sempat, ingatnya ba'da asar, maka enggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kemudian jenengan merutinkan ba'da asar mengerjakan sholat sunnah, itu enggak boleh. Karena hukum asal waktu itu adalah waktu terlarang. Tapi waktu terlarang ini ketika enggak ada sebabnya. Misalkan panjenengan masuk masjid setelah asar, kan terlarang sholat kan, tapi jenengan itu masuk masjid, maka meskipun waktu terlarang boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Atau jenengan habis asar wudhu. Nah, setelah wudhu ini kan kita disunahkan sholat dua rakaat wudhu kan. Nah, maka di sini ibu-ibu sekalian, panjenengan boleh meskipun pada waktu yang terlarang. Jadi untuk kondisi tadi yang jenengan tanyakan, andaikan ingatnya ba'da asar, kerjakan tidak menjadi masalah. Ingatnya ba'da isya, kerjakan tidak menjadi masalah. Insya Allah begitu. Okay. Kecuali kalau kita itu hari-hariannya jarang mengerjakan sholat rawatib 12. Kalau begitu enggak usah diqadha. Tapi kalau kita tiap hari rutin, pasti 12 minimal. Nah, kalau lupa maka lebih bagus diganti atau diqadha kapanpun ketika ingat. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo, ibu-ibu, ada lagi? Ngapunten mikrofonnya, Mbak Lia mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat perempuan itu lebih baik. Apa untuk apa bu? Untuk sholat perempuan itu lebih baik sholat di mana? Terus itu apa juga berlaku kalau ada kita sholat perempuan? Yeah. Jadi pertanyaannya untuk perempuan kan lebih baik sholat di rumah. Apa itu juga berlaku untuk sholat tarawih? Iya, ya, itu juga berlaku untuk sholat tarawih. Apalagi sholat tarawih kan sholat sunnah. Nah, cuma yang menjadi masalah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang kita kalau sholat tarawih sendiri di rumah dengan alasan lebih afdal di rumah, tapi kita sholatnya cepat, tidak khusyuk, ngantuk, ya. Apalagi paling kulhu bi'ina atoina saja gitu kan. Nah, daripada ngantuk yang mending ke masjid ya, guyub semangat lebih khusyuk sambil tetap menjaga maksudnya keluar tanpa wangi-wangian, ditutup menutup aurat dengan baik gitu kan. dan enggak berlama-lama di sana. Nah, insyaallah begitu. Jadi sebetulnya perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah meskipun terawih. Cuma kalau terawih, kalau kita mengikuti lebih utama di rumah, tapi daripada ngantuk, daripada enggak jangkep gitu kan, enggak semangat, yang mending ke masjid. Apalagi dengan di masjid mungkin kita dapat ilmu baru gitu kan. Di rumah sapa sing ngajeni kabehne gitu kan. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Nggih, ada lagi dua pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Tentang rumahnya enggak ada musala. Gimana? Awalnya nggak bisa sholat di lantai. Nggak bisa sholat di lantai. Misalnya sholat di kasur, di atas kasur yang kasurnya yang dari di atas depan itu. Kasurnya wempuk ya? Nah itu bagaimana? Lu kasurnya empuk apa enggak? Enggak. Biasanya kalau rumah seperti itu kasurnya itu atos biasanya. Kasur-kasur biasa itu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan sesuatu yang enggak enak bersabar. Ya, tadi kan kondisi rumahnya sempit 4L gitu kan? Apa 4L? Lu lagi gitu. Iya. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah masih punya rumah ya. Banyak orang yang masih belum punya rumah. Nah, rumah seperti kondisi seperti itu, ya rumah meskipun kondisinya seperti itu kita syukuri, alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaannya boleh enggak kita sholat di atas kasur, gitu kan, di atas kasur. Sebetulnya sholat di atas kasur itu boleh-boleh aja, nggih. Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kasurnya keempukan, terlalu empuk maksudnya, sehingga sujud itu kan kita diperintahkan ketika apa sujud itu kepala lebih apa ini lebih rendah ya, kemudian bisa semua. Nah maksudnya ketika sujud itu kan kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota, 1, 2, 3, 4 lutut ya, 3, 4, 5, 6 mana ini 1 ya, 1 mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5 dua lutut, dan 7 itu jari jemari lutut, jari jemari lutut apa, jari jemari kaki. Nah itu kita harus apa, semuanya nempel di lantai. Kalau misalkan dengan ada kasur itu terhalangi, maka kasurnya digulung dan sholat di atas dipan. Kalau khawatir nanti ada hal yang tidak, ya kadang-kadang, tapi insya Allah enggak lah ya. Ya enggak. Jadi mungkin kalau misalkan kita sholat kemudian malah jebol mungkin bawahnya kasur. Nah, tapi intinya di sini kalau bisa digulung lebih baik digulung ya, kasurnya ditaruh di mana begitu kita sholat di situ. Kalau misalnya enggak terlalu empuk, maka sholat di sana juga enggak menjadi masalah insya Allah. Makanya tadi kenapa saya tanya empuk apa enggak kasurnya gitu, karena kalau sangat empuk itu kan menjadikan sujud kita tidak maksimal. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu silakan. Sudah enggak ada gitu. Nggih, monggo Mbak Lia. Jadi kalau misalnya ada jenazah misalnya. Ada apa? Jenazah. Selesai dimandikan itu ternyata sudah selesai. Tidak masalah. Makanya kalau panjenengan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pas Ramadan, pas haji, itu sholat jenazah itu dilakukan setiap habis sholat 5 waktu. Setelah subuh ada sholat jenazah, setelah zuhur ada sholat jenazah, setelah asar ada sholat jenazah, gitu. Maghrib dan isya kan gak terlarang. Kenapa? Karena sholat jenazah ini termasuk sholat yang memiliki sebab. Karena ada sebabnya, meskipun dilakukan pada waktu terlarang, maka tidak menjadi masalah. Nggih. Insyaallah begitu ibu-ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, maka saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita dengar dan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 6 bulan Desember, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.